Alhamdulillah, di Serambi Islami kali ini kita kembali akan mengkaji dengan tema yang insya Allah cukup dekat dengan kita, yakni tentang talqin dan ijazah. Dan insya Allah kita akan ditemani bersama murabi kita, guru kita, Syekh Muhammad Fathur Rahman. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Al-Idrisiyah Tasikmalaya. Assalamualaikum, Syekh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat ya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga tidak kalah sepi, hari ini studio kita sudah kedatangan ibu-ibu nih yang pakai baju merah ya, dari Majelis Taklim Baitus Salam, Kampung Tapos, Tiga Raksa, Tangerang. Assalamualaikum ibu-ibu. Kalau lihat warna merah tuh kayaknya seneng banget ya. Semangat, semangat. Merdeka ya. Pimpinan Ibu Hajah Hindun SPDI ya. Betul. Ah, baik. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Baik, kita kembali ke Syekh. Ya Syekh, kira-kira apa nih pembahasan terkait dengan talqin dan ijazah? Karena sering kita dengarkan bahwa kalau kita mengkaji tentang tasyawuf itu pasti ada talqin dan ijazah. Silakan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidana wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian, beserta pemirsa TPRI dimanapun berada, alhamdulillah atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, di pagi hari ini Allah telah gerakan hati kita, kemudian kita semua bisa hadir di majelis ilmu, di majelis zikir. Kita sambut rahmat Allah, kasih sayang Allah bagi kita dan keluarga kita. Jamaah sekalian, kita akan membahas satu tema dalam kajian tasawuf, yaitu talqin dan ijazah. Ada yang sudah tahu di sini? Baik, talqin berasal dari laqona yulaqinu talqin, artinya adalah pengajaran. Pengajaran tentang zikir kepada Allah. Jadi zikir harus ada pengajarannya, karena zikir itu adalah satu kemampuan yang harus dilatih. Diawali dengan pengajaran, disebutlah talqin zikir. Ada juga para ulama yang mengistilahkan yang lain, mengajarkan kalimah-kalimah Allah dengan istilah ijazah. Ijazah itu artinya memberikan amalan yang bersumber dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada prinsipnya talqin zikir ataupun ijazah adalah sama. Sama. Baik, ya Syekh, ini masih panjang nih pembahasan kita ya. Jadi talqin berasal dari mana, kemudian ijazah itu pentingnya untuk apa? Tapi kita harus break dulu. Insyaallah tetap di sini di Serambi Islami, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali di Serambi Islami, masih mengkaji tentang tema kita, talqin dan ijazah, yang tadi sempat tertahan karena ada yang lewat ya. Syekh, silakan lanjut kembali tentang talqin dan ijazah itu. Ya, baik. Kita akan mendalami konsep talqin, talqin zikir. Maka talqin zikir itu ada dalam tiga segmen. Yang pertama, talqin zikir di mana kita masih hidup. Yang kedua, ada talqin zikir Nabi mengajarkan di mana kita menemui keluarga kita, saudara kita yang telah mendekati ajalnya. Namanya talqin mayit. Di mana seseorang sudah mendekati ajalnya, maka Nabi mengajarkan untuk mentalkinkan, mengajarkan kalimat la ilaha illallah, supaya orang yang bersangkutan mengucapkannya dan memaknainya. Lalu ada yang ketiga, talqin ba'da dafni al-kubur. Di mana seseorang sudah dikuburkan, selesai dikuburkan, Kemudian Nabi pun mengajarkan talqin zikir kembali kepada si mayit. Maka Rasulullah SAW memberikan contoh, dan para ulama kemudian mengajarkan kepada kita membacakan kalimah itu khususnya untuk si mayit. Wah, kalau demikian mendengar gak si mayit? Maka insya Allah nanti akan khusus membahas tentang ruh yang sudah meninggal, hubungan dengan ruh yang masih hidup. Baik, yang akan kita perdalam kajian di pagi hari ini adalah talqin zikir di mana kita masih hidup seperti sekarang. Ibu masih hidup gak ini? Oh, alhamdulillah. Kajian di pagi hari ini talqin zikir di mana dulu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan talqin zikir kepada para sahabat. Kita akan ambil satu referensi dari kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah yang dikarang oleh Imam Asy-Sya'rani, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Beliau ulama yang benar-benar menguasai ilmu zahir, eksatorik, dan ilmu batin, esoterik. Secara kebersamaan, mapan ilmunya, meluas ilmunya. Dan guru beliau, ulama besar pula, ada Imam Jaluddin As-Suyuti. Gurunya ulama besar, melahirkan muridnya ulama besar. Dan alhamdulillah kitabnya sudah hadir di hadapan kita, Al-Anwar Al-Qudsiyah. Di bab pertama beliau menjelaskan tentang talqin zikir. Bagaimana talqin zikir, pengajaran zikir Rasulullah SAW kepada para sahabat. Talqin zikir di masa Nabi ada yang bersifat jama'i, diberjamaahkan bersama-sama. Maka Imam Asy-Sya'rani mengambil beberapa hadis yang sahih. Salah satunya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Bazzar, dan At-Tabrani. Di mana dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya ada dalam rumah. Dijelaskan dalam hadis itu, kana yauman mujtami'an ma ashabi. Satu waktu Nabi berkumpul dengan sahabatnya. Kemudian faqala hal fikum gharib? Nabi bertanya kepada sahabat yang ada dalam rumah itu, apakah di antara kalian ada orang asing? Yakni ahlul kitab, yang dimaksud adalah ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani. Qalu, maka para sahabat serempak menjawab, la ya Rasulullah, tiada ya Rasulullah ahlul kitab di antara kami. Fa amara bigolqil bab. Maka Nabi SAW memerintahkan untuk mengunci, menutup pintu rumah. Waqala, dan Nabi bersabda, irfa'u aydikum waqulu la ilaha illallah. Setelah pintu rumah dikunci, kemudian Nabi memerintahkan, irfa'u aydikum, angkat tangan kalian dan ucapkan bersama-sama. Pertama Nabi mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Serempak para sahabat, la ilaha illallah. Inilah bentuk talqin zikir. Bukankah dulu para sahabat ketika masuk Islam sudah membaca dua kalimat syahadat yang isinya asyhadu alla ilaha illallah? Kok yang diajarkan kalimat yang sudah hafal? Pengajaran zikir dengan kalimah thayyibah la ilaha illallah bukan sebatas mengucapkan, melafalkan. Tentu para sahabat sudah hafal. Anak-anak kita, cucu kita yang di TPA, yang di diniyah, yang masih usianya dini sudah bisa mengucapkan kalimah itu. Tapi apa yang dimaksud substansi daripada talqin zikir kalimah thayyibah itu? Menghunjamkan ke dalam hati kita yang paling dalam dari makna dan arti yang luar biasa dari kalimah thayyibah itu. Sebab kalimah thayyibah itulah kalimah yang dikibarkan oleh seluruh para nabi, dari nabi yang pertama sampai nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa risalah yang sama, yang pokok, yang mendasar, la ilaha illallah. Apa artinya? Tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan, tiada yang disembah yang hak kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa pentingnya kalimah ini diajarkan, dimulai dilafalkan sampai mengetahui makna, dan maknanya terhunjam jauh ke dalam hati yang paling dalam. Supaya apa? Orientasi hidup kita, niat kita, cita-cita kita kepada Allah semata. Betapa indah jamaah sekalian kalau ibu-ibu ada di rumah nyuci piringnya karena Allah. Insya Allah piringnya tidak akan ada yang terbang. Nyucinya, mendidik anaknya, membesarkannya, apapun profesi, orientasi kita karena Allah subhanahu wa ta'ala. Energi akan mengalir, semangat akan terus menyala-nyala, menjalankan tugas demi tugas ibadah, apapun bentuknya, karena hatinya la ilaha illallah. Iya, iya. Nah, ini adalah contoh gambaran Nabi dan sahabat mendapatkan talqin zikir langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ada gambaran talqin zikir puroda, sendiri. Pingin yang khusus. Di dalam kitab ini ada beberapa hadis yang sahih. Salah satunya adalah beliau pilih hadis yang langsung mendapatkan talqin zikir yang khusus dari Nabi. Beliau adalah mantunya yang tercinta. Siapa? Siapa mantu Nabi? Salah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha. Nah, hadis ini langsung tersambung dengan Sayyidina Ali. Satu waktu beliau itu orang sahabat dekat yang terkenal dengan pendalaman ilmu batinnya, ilmu tasawufnya. Bapaknya ahli tasawuf. Satu waktu beliau datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sayyidina Ali meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Ali, qultu ya Rasulullah. Aku berkata, ya Rasulullah, dullani ala akrobit turuk ilallah. Tunjukkan kepadaku ya Rasulullah jalan yang paling dekat kepada Allah. Satu, itu permintaannya. Yang kedua, Sayyidina Ali pun meminta kepada Nabi, wa ashaliha alal ibad, sesuatu yang lebih mudah diamalkan oleh hamba-hamba Allah. Lalu yang ketiga, wa afdaliha indallah, lebih utama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pingin satu amalan tapi istilahnya three in one. Ini pinter Sayyidina Ali itu. Pingin ngamalin satu tapi dapat apa? Tiga. Cerdas sekali. Siapa? Sayyidina Ali. Apa pertama yang dipinta? Amalan yang paling lebih dekat dengan Allah. Yang kedua, lebih mudah diamalkan oleh manusia. Yang ketiga, tapi lebih afdol, lebih utama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab permohonan Ali. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aliyu, alaika bimudawamati zikrillahi azza wa jal sirran wa jahran. Apa terjemahnya? Kirang senyum-senyum sudah tahu terjemahnya. Wahai Ali, kau harus mulazamah, mudawamah, zikir yang terus menerus, zikir yang kontinu, zikir kepada Allah. Dengan dua cara, sirron, disirkan, dirahasiakan di hati, kapanpun dan dimanapun kita berada, hati selalu zikir kepada Allah. Wajahron, atau dilapalkan, suaranya dikeraskan, menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah. Maka lalu Sayyidina Ali karramallahu wajhah merasa enggak puas. Merasa itu sudah diamalkan. Kalau kita sudah diamalkan apa belum? Banyak zikirnya atau banyak lupanya kepada Allah? Jawabannya kompak. Banyak ingat kepada uang, banyak ingat kepada Allah. Ini jawabannya kok kompak. Mudah-mudahan setelah pengajian bab talqin zikir ini, zikir kepada Allah lebih banyak daripada zikir kepada selain Allah. Sayyidina Ali merasa enggak puas, lalu mengajukan lagi kepada Nabi. Faqala Ali radhiyallahu an, kullu nas dzakiruna ya Rasulullah. Yang lain juga sudah banyak yang zikir kepada Allah, sir dalam hati atau jahar. Apa yang diinginkan oleh Sayyidina Ali? Wa innama uridu an tukhassisani bi syai'in. Aku ingin yang spesial. Aku ingin yang khusus. Yang lebih hebat daripada yang lain. Wah, ini keinginan yang luar biasa nih. Mudah-mudahan di antara kita ada yang dapat warisannya. Baik, baik. Enggak puas dengan kebaikan itu. Ingin satu, ingin nambah lagi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang kalau punya murid yang apa? Antusias, yang semangat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Ali, afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah." Nabi tahu apa yang diinginkan oleh Ali, apa? Pingin dapat talqin zikir yang khusus, enggak mau berjamaah, pingin sendirian, pingin menikmati kalimat itu beserta Nabi, ingin mengucapkan itu setelah Nabi mengucapkan, di mana bibir Nabi masih basah mengucapkan kalimat itu. Baik, baik, baik. Baik ya Syekh. Ternyata menarik ya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tentang talqin zikir secara berjamaah dan secara sendiri. Tapi esensinya satu, ternyata kalimat la ilaha illallah. Makna kalimat la ilaha illallah ternyata dalam sekali. Bagaimana kita menghadirkan Allah ya Syekh dalam kehidupan kita, dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun. Nah, seperti apa kalimat la ilaha illallah sebagai talqin zikir itu? Kemudian bagaimana Al-Quran di dalamnya barangkali menyebutkan banyak sekali tentang kalimat la ilaha illallah? Dan tentu insyaallah ibu-ibu pun juga akan banyak bertanya setelah ini Syekh ya. Ya, kita akan lebih dalami lagi tentang talqin zikir agar membuat kita bisa makin ingat dengan Allah dan makin bisa membuat Allah ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah ini jangan kemana-mana, tetap di Serambi Islami. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali di Serambi Islami dengan tema talqin dan ijazah. Syekh, mungkin saya ingin bertanya sederhana sebenarnya. Talqin zikir itu kalau diilustrasikan dalam kehidupan modern kira-kira seperti apa itu, Syekh? Ya. Baik, ini jamaah sekalian yang hadir bawa HP enggak? Bawa handphone enggak? Itu alat telekomunikasi. Kita bisa berhubungan dengan orang di mana saja sepanjang jaringan itu ada. Talqin zikir bisa kita ilustrasikan dengan perangkat telekomunikasi. Manusia terdiri dari dua elemen, jasmani dan rohani. Rohani manusia adalah anugerah yang luar biasa. Rohani manusia disetting penciptaannya oleh Allah, didesain bisa berhubungan dengan Allah. Maka talqin zikir ini adalah perangkat. Dimana di dalam teknologi telekomunikasi ada perangkat hardware dan software. Ada perangkat yang keras, ada yang lunak. Ruhani adalah perangkat yang lunak. Di mana Allah ciptakan ruhani manusia akan mampu berkomunikasi, berhubungan dengan Allah, menyaksi dengan Allah. Talqin zikir adalah alat penghubung ruhani kita dengan Allah. Kalimah la ilaha illallah. ibarat kita sudah punya HP, lalu kita harus mendaftarkan diri, registrasi kemana? Ke counter. Lewat provider yang resmi. Nah, talqin zikir itu ibarat kita meregistrasikan diri, mendaftarkan diri, supaya perangkat ruhani kita tersambung dengan Allah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabat supaya ruh para sahabat, hati Nabi tersambung dengan Allah kapanpun dan dimanapun mereka berada. Setelah Nabi, maka para ulama yang punya hak wewenang untuk mengajarkan kalimah yang sama itu kepada umatnya pada setiap zaman, supaya perangkat ruhani yang mulia ini bisa berhubungan dengan Allah. Batin kita bisa musyahadah, menyaksi kepada Allah karena terhubung, ada perangkatnya. Maka coba kalau kita punya HP, sudah beregistrasi, tapi kita gak mau bayar, gak mau bayar pulsa, kira-kira gimana? Gak bisa. Kita sudah dapat talqin zikir dari ulama, la ilaha illallah, tapi sehari-hari gak dibaca. Di hati tidak hidup kalimah itu, maka kita tidak akan berhubungan, bermusyahadah, menyaksi kepada Allah Azza wa Jal. Nah, jadi betapa pentingnya perangkat lunak kita, rohani kita, mendapatkan kalimah talqin zikir supaya kita tersambung kepada Allah Rabbul Alamin. Baik. Jadi Syekh, itu yang kemudian membuat kedekatan kita gitu ya, keintiman dalam berdoa, berzikir itu semakin dapat kalau ada talqin zikir. Betul, tadi ya. Betul. Karena banyak juga di antara kita seringkali berdoa tapi seolah-olah kosong gitu kan. Betul. Hampa gitu. Iya. Ternyata mungkin salah satunya adalah perangkatnya. Ya, salah satunya adalah talqin zikir ini. Baik Syekh, ternyata bukan hanya saya yang bertanya, tapi ibu-ibu pun di sini mau bertanya. Siapa yang mau bertanya? Saya. Nah, ibu silakan. Ibu dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajah Hindun, dari Majelis Ta'lim Baitus Salam, Tapos Tiga Raksa, Tangerang. Saya mau bertanya Syekh. Ya, silakan. Ini masalah talqin. Yang saya tahu, talqin itu dibacakannya setelah si mayit dikuburkan, gitu ya. Itu ada yang begitu. Kemudian di atasnya itu dibacakan talqin itu kepada si mayit atau ahli kubur, itu dampaknya kepada beliau itu apa menurut Syekh? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Syekh. Baik, kita akan jawab. Tadi sekilas sudah disampaikan dari pembagian talqin zikir. Walaupun yang dibahas lebih dalam di sini adalah talqin zikir ketika kita masih hidup. Nah, Nabi pun mengajarkan ada talqin zikir idza hadarahul maut, di mana orang sudah mendekati ajalnya. Kita ajarkan kalimat itu, dituntun. Lalu yang ketiga, talqin zikir setelah si mayit dikuburkan tuntas. Si mayit akan mendengar. Dan insya Allah nanti kita akan bahas khusus tentang bab ruh. Nah, supaya lebih mendalam lagi bagaimana hubungan ruh yang masih hidup seperti kita dengan ruh-ruh yang sudah ada di alam barzah atau di alam kubur. Nah, jadi tiga talqin zikir ini diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum kita ditalqinkan di mana ajal sudah dekat, sebelum kita nanti berbaring di alam kubur, maka lebih baik hari ini kita terlebih dahulu mempersiapkan talqin zikir, mumpung Allah masih beri kesempatan kita hidup mendapatkan bimbingan talqin zikir dari ulama. Seperti para sahabat mendapatkan talqin zikir langsung dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah kalimah thayyibah itu akan terus menghidupkan hati kita. Hati kita enggak mati, sehingga ada panggilan Allah, kita akan datang ketika Allah serukan, perintahkan, walaupun berat, walaupun tidak cocok, maka kita akan bergegas untuk apa? Untuk hadir memenuhi panggilan Allah. Kenapa? Hatinya hidup. Yang menghidupkan tadi kalimah thayyibah yang telah ditalkinkan oleh ulama. Seperti para sahabat, talkin zikir yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya menarik apa yang tadi ibu tanyakan. Kan ada ya di antara orang yang menjelang wafat kemudian ditalkin dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi banyak di antara mereka susah mengucapkan itu gitu. Nah, kira-kira talkin seperti apa sih? Zikir seperti apa yang sama itu maknanya talkin walaupun tidak panjang begitu. Ya. Jadi sepertinya dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan bahwa ketika sakaratul maut, apa yang dibaca itu buah daripada kita ketika hidup. Jadi kalau orang susah mengucapkannya, bisa jadi salah satu faktornya ketika masih hidup susah mengucapkan kalimat itu. Banyak ngerumpinya. Jadi yang keluar rumpian ya. Justru inilah yang harus kita persiapkan. Jemput kematian yang indah supaya kita bisa mengucapkan kalimat itu dengan baik dan menghayatinya. Sebab Nabi bersabda, barang siapa mengucapkan kalimat thayyibah itu di akhir hayatnya, kalimat yang terakhir, bukan kata-kata yang lain, tapi kalimat thayyibah, kemudian ruh keluar dari jasadnya, dakhalal jannah, dia menjadi ahli surga. Maka dari hari ini kita menanam kalimat itu, tapi kita pun kewajiban kepada saudara kita sesama muslim ketika sudah mendekat ajalnya, kita ajarkan semampunya. Tidak bisa kalimat itu, kalimat yang paling mudah menyebut nama Allah. Allah, Allah, Allah, Allah. Seperti itu. Jadi ternyata kalimat Allah, Allah ini kan sangat penting sekali. Betul. Karena apa yang biasa kita talkinkan dalam kehidupan sehari-hari akan menjadi ending kita. Ya, betul. Jadi kalau mohon maaf, kita lebih hafal dengan nyanyian. Gak lucu kalau kita meninggal dengan nyanyi ya, Bu. Baik, siapa lagi yang mau bertanya, silakan. Oke, baik, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haja Hermin dari Tapos Tiga Raksa. Saya mau bertanya, Syekh. Ya, silakan. Adakah syarat yang menerima ijazah ilmu ataupun zikir? Sekian dari saya. Baik, baik. Terima kasih. Ya, silakan sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini tentang ijazah ya, ternyata ya. Talkin dan ijazah, ijazah pun sama. Tapi ijazah lebih luas para ulama. Mengajarkan sholawat, mengajarkan kalimah istighfar, mengajarkan kalimah-kalimah yang lainnya yang menginduk kepada kalimah thayyibah. Maka kita pun harus mendapatkan ijazahnya. Sebab dengan talqin zikir dan ijazah wirid secara keseluruhan, satu, kita akan tahu cara membacanya yang benar. Yang kedua, akan dijelaskan maknanya. Supaya apa yang kita baca tahu maknanya. Yang ketiga, tahu fungsinya. Sebab ajaran Islam, kalimah-kalimah yang diajarkan oleh Nabi, oleh para ulama, kaya dengan fungsi. Jangan sampai ibu-ibu pingin usahanya maju, malah nyari ke gunung, ke pohon, ke dukun, ke pohon yang sudah berjenggot. Islam kaya ajarannya, termasuk kalimah-kalimah wirid maksuroh yang diajarkan oleh Nabi, oleh para ulama, dengan segala fungsinya. Kebaikan-kebaikan Allah berikan kalau kita menekuninya. Kita harus istiqomah. Nah, kita harus mendapatkan talqin zikir dan ijazah dari orang yang punya kapasitasnya. Maka dalam kitab ini jelas dan tegas bagaimana Syekh Abdul Wahab Asy'arani, ulama besar, mengajarkan harus mendapatkan talqin zikir dari ulama yang punya kapasitas. Ulama yang memiliki ilmu zahir dan batin. Ulama yang tafaqquh bid-din. Sehingga kita akan mendapatkan talqin zikir dan ijazah wirid, tentu di samping lapalnya, maknanya, dan fungsi-fungsinya, dan kita akan merasakan faidah-faidahnya. Ya, banyak kalau kita lihat jamaah sekalian, ada satu kitab namanya Jami'u Karomatil Aulia. Pernah baca, Bu? Ya, artinya kumpulan karomah para wali Allah. Salah satunya buah mereka mengamalkan zikir dan wirid. Betapa Allah berikan pertolongan, Allah berikan karomah kemuliaan karena hati yang banyak zikir, bibir yang banyak mengucapkan kalimat thayyibah. Basah lisannya menyebut nama Allah. Nabi menyebutkan la yazalu lisanuka rotban min dzikrillah. Jangan henti-henti, jangan berhenti sebut nama Allah sampai basah bibir kita. Nah, dengan menyebut kalimat Allah memainya, maka kebaikan-kebaikan di satu tempat, kebaikan di orang, maka akan tertarik dengan kalimat itu. Jadi kalau dunia psikologi modern ada menyebutkan yang disebut dengan law of attraction, hukum tarik menarik. Ternyata dalam Islam sudah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau lisan kita, hati kita banyak menyebut Allah, kalimah-kalimah Allah yang diajarkan oleh Nabi, yang akan tertarik dari lingkungan kita, dari orang sekitar kita, tidak akan keburukannya, tapi kebaikannya. Allah kumpulkan yang baik dengan yang baik lagi. Jadi kalau orang belum apa-apa pagi-pagi sudah ketipu, itu salah satu tanda di sini ada keburukan. Yang ketarik malah apa? Malah tipuan orang. Tapi kalau orang banyak zikir, keluar rumah ketemunya sama ustadz. Datang ke majlis taklim, ketemu sama orang baik-baik. Datang kemana saja, Allah pelihara dirinya dari kejahatan tempat dan kelompok itu. Kenapa? Tidak akan bisa dibohongi. Hati yang banyak zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, akan menarik kebaikan yang sama atau mirip sama datang kepada diri kita. Baik ya Syekh. Jadi ternyata talqin dan ijazah ini sesuatu yang tidak boleh dipisahkan. Dan ternyata sumber yang baik akan membawa kepada kebaikan. Tapi mohon maaf, sumber yang buruk dampaknya pun adalah keburukan. Insya Allah masih ada yang mau bertanya, ibu-ibu ya, jangan kemana-mana, tetap di sini di Serambi Islami. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali di Serambi Islami, masih dalam kajian tasawuf dengan tema talqin dan ijazah. Syekh, sebelum nanti ibu dan bapak bertanya, saya bertanya lagi. Jadi sebenarnya kalimat-kalimat talqin zikir itu bagaimana agar benar-benar masuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari? Kadang mohon maaf, kita itu ingat sama Allah pas lagi butuhnya. Jadi talqin zikir itu ingetnya tuh pas butuhnya, pas lagi nggak butuh mah lupa. Nah, itu gimana Syekh kira-kira? Ya. Baik, jamaah sekalian, pemirsa TVRI dimanapun berada, tadi pastikan para ulama mengajarkan yang sumbernya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, carilah ulama yang benar-benar memiliki sanad, yang memiliki silsilah mata rantai keilmuan dari ulama ke ulama ke ulama sampai kepada sumber Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itulah yang menjadi jalan turunnya tarbiyah ruhiyah, bimbingan ruhani. Sebab talqin zikir ini berkaitan dengan kekuatan ruhaniyah, tarbiyah ruhiyah, bimbingan ruhani yang dahsyat luar biasa. Nah, maka kita mencari dan mendapatkannya. Sebab kita akan mendapatkan talqin zikir kembali, bukan sebatas melafalkan, tetapi akan jauh ke dalam hati yang paling dalam. Maka tadi kita sambung sedikit, ada yang belum tuntas. Baik. Ketika Sayyidina Ali karramallahu wajhah mendapatkan talqin zikir spesial dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi menyebutkan afdalu ma qultu anna wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Bacaan yang paling afdal aku baca dan seluruh para nabi dibaca adalah kalimat la ilaha illallah. Kemudian Nabi membukakan tabir di balik kalimat itu. Beliau menyebutkan lau anas samawati sab'a wal ardina sab'a fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin la rajahat la ilaha illallah. Sayyidina Ali dibukakan tabirnya, ini yang ditunggu-tunggu. Nabi membuka tabir itu, seandainya 7 lapis langit dan bumi. Ada yang pernah jalan-jalan ke langit yang ketujuh? Paling bikin lapis legit. Insyaallah. Seandainya 7 lapis langit dan bumi ditimbang dalam satu neraca, lalu kalimat la ilaha illallah yang tersingkap maknanya tadi, maka akan berat kalimat la ilaha illallah. Sekarang kita cek satu-satu. Ustadz udah merasakan belum hebatnya kalimat itu sehingga penilaiannya lebih hebat, lebih berat, lebih agung daripada 7 lapis langit dan bumi. Ibu-ibu sudah merasakan apa belum? Pantesan pas baca kalimat itu ngantuk, ingin buru-buru selesai. Coba kalau suruh ngitung duit. Wah. Kenapa kita tidak husu membacakan kalimat itu? Kenapa kita tidak bangga menyebutkan kalimat itu? Karena belum dapat talqin zikir. Sayyidina Ali menunggu-nunggu, pingin dapat rahasianya, tabir di balik kalimat itu. Ternyata Rasulullah SAW mendapatkan isi hakikat dari kalimat itu, sehingga mengumpamakan tadi, langit dan bumi ditimbang, akan berat kalimat la ilaha illallah. Kalau kita dibukakan maknanya, kira-kira pingin nambah gak menyebutkan kalimat itu? Pingin ditambah lagi? Mudah-mudahan setelah mengikuti kajian ini, kita semangat mengucapkan kalimat itu. Kalimat la ilaha illallah. Kalimat yang akan menggetarkan hati kita. Kalimat yang akan menggetarkan musuh-musuh Allah. Kalimat yang membuat hidup kita semakin tenang, semakin bahagia, damai, beserta pemilik kalimat itu, yaitu Allah Azza wa Jal. Masya Allah, ternyata yang membuat kita tidak pernah khusyuk dalam zikir itu, karena kita belum paham seberapa dalamnya sekali makna itu ya. Baik, Bapak Ibu, siapa lagi yang mau bertanya? Nah, sekarang khusus ada Bapak-Bapak ya. Pak Haji, silakan Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Suparta dari Majelis Taklim Baitus Salam Desa Tapos, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang. Pak, saya mau bertanya. Ya, silakan, Pak. Untuk menerima suatu amalan wirid atau talqin, apakah harus membayar maharnya atau tidak? Oh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik pertanyaan ya. Pakai sekali menarik. Menarik sekali ini. Kira-kira ada maharnya? Tertarik, Pak? Tertarik. Ya, silakan sih. Baik, jamaah sekalian, dalam talqin zikir maupun ijazah ada esensi di dalamnya, yaitu ijab kabul. Ijab kabul. Nabi memberikan, sahabat menerima. Ya, seperti akad nikah. Akad nikah. Ada ijab, ada kabulnya. Sigotnya ya. Ya. Sehingga terjadilah hubungan sahabat dengan Nabi. Begitu juga ulama dengan umat. Terhubung dengan kalimah itu, dengan talqin zikir dan ijazah wirid itu, menuju kepada Allah, cita-cita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meniti jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita lihat kaifiat Nabi mentalkinkan zikir atau mengijazahkan wirid yang lain, belum pernah dilihat hadisnya ada mahar seperti maharnya wanita. Kita lihat lagi, ada satu hadis lagi. Mau dibacakan enggak, Ibu-ibu? Boleh, boleh, boleh. Kaifiatnya yang lebih jelas lagi. Ada enggak mahar di sini ya? Nah, coba, coba. Ya. Sayyidina Ali pun dalam satu hadis yang lain berkata kepada Nabi, "Kaifa azkur? Bagaimana caranya kami zikir ya Rasulullah?" Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW menjelaskan, "Agmid aynik." Pejamkan matamu. Kenapa? Supaya khusyuk. Sebab hati ini sering terpengaruh oleh tatapan mata. Dari mata ini turunnya kemana? turunnya ke hati. Maka sepanjang zikir Nabi mengajarkan kaifiat tata caranya agmid. Pejamkan mata yang zohir supaya terbuka mata yang batin. Lalu wa asmi minni, dengarkan dariku salah samarat, tiga kali. Nah, jadi Nabi terlebih dahulu mengucapkan kalimat la ilaha illallah salah samarat, tiga kali. Wa ana asma, kata Sayyidina Ali, aku mendengarnya. Maka Sayyidina Ali pun memejamkan matanya, ropian sautahu, dan mengeraskan suaranya. Nabi mengajarkan kepada Sayyidina Ali cara zikir, talqin zikir, ropian sautah, dikeraskan suaranya, menggelegar. Yang mendengarnya pun menjadi apa? Semangat. Yang menyebutkannya pun semangat. Maka baru Sayyidina Ali mengikuti Nabi, mengucapkan la ilaha illallah falasamarah tiga kali, mughmidhon ainai, kemudian dengan memejamkan mata, rafi'an sauta, dan mengeraskan suaranya. Ada mahar enggak di situ? Tidak ada. Oh, enggak ada. Iya. Baik. Berarti tidak ada mahar ya, Pak. Cuman ada beberapa kaitiah tata caranya. Pejamkan mata, ucapkan kalimat thayyibah tiga kali, kemudian keraskan suaranya. Baik. Baik, Ibu-ibu, siapa lagi yang mau bertanya? Banyak sekali yang mau bertanya. Silakan Ibu dulu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Amila. Izin bertanya, Syekh. Ya, silakan. Kemanakah seseorang harus berzikir seperti para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi kalau zaman sahabat itu ada baginda Rasul. Nah, kalau kita hendak kemana kita mungkin ikut talqin zikir itu ya? Ya, zikir itu bisa dilakukan sendiri, ya, bisa dilakukan jama'i berjama'ah. Seperti awalnya menerima kalimat itu talqin zikir yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih tadi. Maka kita kembali untuk mencari figur ulama yang menguasai ilmu zohir, ilmu batin, ilmu fikihnya, tauhid dan tasawufnya secara bersamaan. Kemudian kita hadir di situ, hadir di majelis ilmu dan hadir di majelis zikir. Sebab dua majelis itulah yang disebut dengan Raudhatun min Riyadil Jannah, taman-taman surga. Ada yang pernah umroh? Ada yang pernah haji? Sudah. Kalau masuk ke Masjid Nabawi suka berebut gak di Raudhah? Iya. Berebut? Ikut berebut? Jangan berebut. Ya, jangan berlebih-lebihan, apalagi nyakiti orang. Ada orang yang sholat, dilewat aja, pingin masuk kemana? Ke Raudhah, katanya taman surga. Ingat Bapak Ibu sekalian, pemirsa Serambi Islami, Raudhah itu bukan hanya di Madinah saja, di Masjid Nabawi saja, bukan hanya rumah Nabi dulu yang sekarang makomnya dengan mimbar Nabi di situ aja. Majlis ilmu, di situ ada ulama, majlis zikir, di situ ada ulama yang membimbingkan, itulah pun bagian dari Raudhatun min Riyadil Jannah, taman-taman surga. Suka berebut gak ke majlis ilmu? Duluan apa belakangan? Belakangan. Gagal paham. Sama itu juga apa? Taman surga. Harus berebut, datang duluan, pulang belakangan. Nah, jadi majlis zikir bagian dari taman-taman surga. Duduk di situ kita akan mengetahui kalimat apa saja yang harus dibaca, bagaimana cara membacanya, apa maknanya, apa fungsinya. Maka insya Allah akan berbuah dari kalimat thayyibah itu, sebagaimana dalam Al-Quran kalimat thayyibah diumpamakan dengan syajaroh thayyibah, pohon yang indah yang banyak manfaatnya bagi kita. Baik. Jadi ternyata untuk bisa mendapatkan talqin zikir itu datang ke majlis zikir, ke majlis ta'lim. Yang di situ dibimbing dengan ulama yang istiqomah juga ya, Syekh. Iya, betul. Baik. Nah, mungkin sebelum kita break, saya tertarik tadi, Syekh. Jadi kalau sekarang kita ingin menggeluti itu ya, talqin zikir itu kira-kira step-stepnya seperti apa gitu, Syekh? Ya, jadi pertama kita sudah mengetahui dulu konsepnya, ilmunya, dalil-dalilnya. Maka dalam kitab ini, Al-Anwar Al-Qudsiyah, pertama bab yang dibahas oleh Imam Asy-Sya'rani ini, bab talqin zikir terlebih dahulu. Sebab tadi banyak orang yang salah atau tidak tepat di dalam menggunakan, membaca, menghayati kalimat itu. Bahkan tujuannya pun tidak lurus. Ada orang yang baca sholawat, niatnya cuma pengin kaya. Bukan gak boleh kaya, tapi kepada sumbernya dulu siapa? Allah. Kepada Allah dulu. Yarjullah, berharap kepada Allah. Beristighfar, meminta ampun kepada siapa? Allah. Tasbih kepada siapa? Allah. Kepada Allah dulu. Nanti Allah yang akan menggiring cita-cita dan harapan-harapan kita. Jadi kalau kita lihat surah Al-Fatihah sebagai master plan dari Al-Quran keseluruhan atau umul kitab, apa yang diajarkan dipinta? Ihdinas siratal mustaqim. Apa yang dipinta? Jalan yang lurus. Petunjuk dulu. Sebab petunjuk Allah itu, hidayah Allah itu bukan ketika orang masuk Islam dengan dua kalimat syahadat, itu baru pintu gerbangnya. Seluruh hidup dan kehidupan kita, memasuki sendi-sendi kehidupan, harus ada dalam hidayah Allah, dalam petunjuk Allah. Makanya mintanya setiap waktu. Surah Al-Fatihah dibaca setiap sholat, dalam setiap rakaat. Jadi rukun, kenapa? Butuh kita ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Baru nanti yang kecil-kecilnya baik, gampang. Baik. Jadi pertama stepnya adalah pahami dulu. Ya, yakini bahwa dengan kalimat thayyibah itu adalah pembuka jalan dan apapun yang kita harapkan, gitu ya, Syekh? Yeah. Baik. Baik, jangan kemana-mana, tetap di sini, insyaallah nanti kita akan masih membahas dan juga menyimpulkan tentang pembahasan kita kali ini, tetap di Serambi Islami. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita masih kembali di Serambi Islami dalam kajian tasawuf dengan tema talqin dan ijazah. Menarik tadi yang Syekh paparkan kepada kita bahwa kalimat thayyibah la ilaha illallah itu benar-benar sangat penting. Dan itulah yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makin dibaca, makin diyakini, makin dipahami tentang makna la ilaha illallah itu, maka kita semakin rindu untuk terus mengucapkannya. Tapi kalau mungkin kita kurang memahami, sehingga ya yang ada adalah hal-hal yang sia-sia dalam kehidupan kita. Makanya terkait dengan talqin zikir ini sangat penting untuk kemudian membuat kehidupan kita bisa makin dekat dan terarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjut lagi pertanyaan. Siapa yang mau bertanya? Nah, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yat dari Majelis Baitul Salam Tapos Tiga Raksa Kabupaten Tangerang. Ya. Mohon izin bertanya, Syekh. Ya, silakan. Dari. Saya mau bertanya, bolehkah setiap orang boleh memberikan talqin kepada orang lain? Misalkan bukan sanak saudara atau keluarga. Mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan sih. Ya, baik, jamaah sekalian, pemirsa Serambi Islami dimanapun berada, mentalkinkan zikir, ijazah wirid, itu tentu ada orang-orang pilihan. Orang-orang yang sudah layak untuk mendapatkan, untuk mengajarkannya. Ada yang disebut dengan legalitas. Maka kalau kita, istilah ijazah di kita itu apa artinya ijazah itu? Secari kertas. Secari kertas. Ijazah SD, ijazah SMP, sudah selesai. Nah, tidak setiap orang punya kelayakan, punya kapasitas untuk memberikan talqin zikir dan ijazah wirid. Tidak semua. Sebab nanti fungsi-fungsi daripada daripada zikir dan wirid itu tidak akan mendapatkan faedah yang besar. Ya. Coba lihat, Sayyidina Ali dibukakan rahasia keutamaan kalimat la ilaha illallah. lebih hebat daripada 7 lapis langit dan bumi, sebab Nabi yang mengajarkannya. Jadi untuk mendapatkan keutamaan fungsi-fungsi yang besar dari zikir dan wirid secara keseluruhan, tentu dari ulama yang memiliki kapasitas, yang sudah mendapatkan ijazah dari guru sebelumnya. Guru yang sebelumnya telah mengajarkannya, mendidiknya secara matang, secara sempurna, dan sekaligus memberikan izin untuk mengajarkan kembali kepada orang lain. Jadi kalau kita lihat tobakotnya ulama, level-levelnya para ulama dalam setiap ilmu, tauhid, fikih maupun tasawuf, itu ada levelnya. Termasuk talqin, zikir dan wirid ada dalam wilayah kajian tasawuf. Maka para ulama-ulama yang memiliki kapasitas ilmu tasawuf yang mendalam, mereka lebih kuat, mereka lebih punya kapasitas untuk apa? Untuk mentalkinkan zikir dan menijazahkan wirid. Sehingga bukan hanya hafalannya, bukan hanya sekret, apa, bukan hanya tulisannya saja, tetapi akan mendapatkan ilmu, mendapatkan hikmah, mendapatkan keutamaan-keutamaan yang mendalam. Contoh misalnya, ada dalam kitab Jawahirul Ma'ani Ila Bulugil Amani, satu kitab yang menjelaskan dulu di mana seorang ulama yang memiliki ilmu zahir dan batin, beliau mengajarkan kepada ulama yang masih memiliki ilmu zahir saja, ilmu fikih saja. Lalu ia menyatakan di hadapan ulama-ulama itu untuk membangkitkan semangat, jangan cukup dengan ilmu yang zahir, tapi ilmu tasawuf harus benar didalami, karena itu bagian dari rukun agama. Beliau menyatakan, akhadtum ilmakum anis sutur maitan an maitin wa akhadna ilman anil hayl ladzi la yamut. Apa artinya? Kalian wahai ulama-ulama zahir, baru dapat ilmu yang zahir dari tulisan ke tulisan. Kata mahasiswa, copy paste ilmunya. Dari mulut ke mulut, sering ilmu itu sudah mati, kering sekali, enggak ada efek ke dalam hatinya. Lalu beliau menyatakan tanbihan, memberikan tanbih, peringatan dan semangat, bukan sombong. Wa akhadna ilmana anil hayl ladzi la yamut. Sementara aku telah menikmati mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala lewat talqin, zikir yang mutasil dari ulama ke ulama sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu. Karena salah satu fungsinya akan mendapatkan ilmu yang baru, ilmu yang memperbaharui iman kita menjadi besar. Setelah talqin, zikir, ijazah wirid diistiqomahkan, maka akan mengalir ilmu-ilmu hikmah. Hati akan tenang, akan damai. Hati kita menjadi tercerahkan, pikiran kita tercerahkan, bahkan diberikan kemampuan mencerahkan orang lain. Berarti tidak sembarangan, Ibu ya. Pemirsa yang dirahmati Allah, ada orang-orang tertentu yang memang bisa memberikan talqin zikir dan juga ijazah wirid. Syekh, segmen terakhir, apa kesimpulan dari pembahasan kita? Baik, jamaah sekalian, ibu-ibu, masih semangat? Ya. Dan jamaah pemirsa TVRI dimanapun berada, mari kita ambil kesimpulannya, harus kita bawa dalam pikiran dan hati kita ilmu kajian di pagi hari ini. Talqin zikir artinya pengajaran tentang zikir yang langsung disampaikan oleh Nabi. Kemudian ada ijazah, istilah dari para ulama, tentang wirid-wirid yang mengingi kalimah-kalimah thayyibah. Baik itu kalimah istighfar, tasbih, tahmid, takbir, solawat, istighosah, apa yang disebut dengan husnul mani'ah, dan yang lain-lainnya, itu semua kita harus mendapatkannya. Rasulullah SAW mengajarkan talqin zikir dan mengijazahkan wirid-wirid yang banyak. Tentu di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pelajaran yang berharga bagi kita. Dan kita tidak terputus dengan Nabi, dengan hadirnya para ulama yang benar-benar ulama pewaris para Nabi, yang sambung menyambung dari zaman ke zaman sampai kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga bimbingan zahir dan batin, ilmu-ilmu agama yang luas dan mendalam, yang akan menjadi jalan hidup kita membuat hati kita hidup, pikiran kita tercerahkan. Sebab ilmu agama mengalir ke dalam batin kita melalui hati dan pikiran kita. Maka carilah ulama, datangilah ulama, seperti para sahabat jauh Salman Al-Farisi mencari ulama, Uwais Al-Qarni dari Yaman mencari Nabi. Demikian pula hari ini, bukankah kita sering mencari uang ke negeri yang lain? Maka kita carilah ulama, carilah orang yang akan mengajarkan tentang zikir, tentang wirid dan ajaran agama secara komprehensif melalui pikir ulama. Maka insya Allah kita akan mendapatkan, jangan nunggu di akhirat, kebahagiaan itu segera akan kita dapatkan. Segala persoalan hidup bagi Allah mudah untuk menyelesaikannya. Iya, iya. Baik Syekh, masya Allah, makin tenang dengan zikir dan makin yakin bahwa apa yang kita sampaikan kepada Allah itu perlu dituntun dengan ulama yang memang memahami tentang bagaimana talqin zikir dan juga ijazah wiridnya. Jangan sampai salah dalam memilih ulama, jangan sampai salah dalam kemudian mengucapkan zikir kita, karena seringkali berzikir tapi kemudian hampa, kosong, gitu ya. Syekh, pimpin kami dengan doa agar kemudian ada kebaikan dalam majlis kita pada kesempatan pagi kali ini. Ya, baik, jamaah sekalian, pemirsa TPRI, kita di penghujung majlis ilmu kita, Allah akan kabulkan doa di majlis zikir. Mau dikabulkan doa dan hajat kita? Amin. Pejamkan matanya, lalu hudurul qalbi ma Allah, hadirkan hati beserta Allah. Wal iqbalu alaih, hadapkan hati kita kepadanya. Wal i'rad anil khalqi, latih palingkan hati dari dunia. Dunia cukup di tangan kita, tetapi di hati kita harus selalu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma gfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, kami hamba yang bergelimang dosa, banyak kemaksiatan yang pernah kami lakukan, banyak kezaliman-kezaliman yang pernah kami lakukan sepanjang hidup ini. Ya Rabb, kami tidak bisa menghitung kesalahan dan dosa yang telah kami perbuat. Di majlis yang mulia ini, kami ingin memanjatkan, memohon ampunan yang besar bagi kami. Selesai dari majlis ini, Engkau ampuni seluruh dosa-dosa kami. Engkau jangan sisakan sedikit pun dari dosa dan kezaliman kami. Ya Rabb, ampuni dosa kedua orang tua kami. Amin. Orang tua yang banyak jasanya kepada kami, ibu yang telah mengandung dan melahirkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Banyak hikmah ilmu yang kita dapatkan pada kesempatan pagi kali ini, dan Syekh, terima kasih banyak atas hikmah dan ilmu yang disampaikan. Dan alhamdulillah beliau pun juga memimpin majlis zikir di alamat Tarekat Idrisiyah yang ada di Tasikmalaya, kemudian juga di Jakarta beliau ada di Jalan Batu Tulis nomor 45, Kelurahan Kebun Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Dan boleh juga nanti di follow sosial medianya di @idrisiyah_id. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini memberikan banyak manfaat dalam kehidupan kita. Teringat dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah, ingatlah hanya dengan berzikir kepada Allah, membuat kita hati lebih tenang. Kalau ada dalam kehidupan kita barangkali sedang gelisah, sedang resah, coba cek, mungkin bisa jadi zikir kita kepada Allah tidak sebanyak kegelisahan dalam kehidupan kita. Mulai dari sini, perbanyak zikir, perbanyak ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan jangan lupa terus saksikan Serambi Islami. Saya Hilman Fauzi undur diri, billahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi Salam. labbaika ya rasul salam alaik ya habib salam alaika salawatullah alaik salawatullah alaik ashraqa al-badru alayna fa